tafaza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita masih melanjutkan hadis tentang muraqabah, seorang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hadis yang keenam. Dan hadis keenam, hadis yang panjang. Sebelum kita mengambil faedah hadis keenam ini, seperti biasa, la'alakum tastafidun, barangkali antum mau mengambil faedah li muraja'ati hadal hadis, untuk memuraja'ah hadis keenam ini. Iya, baru ada berapa anak ya, baru berapa orang yang menghafal hadis ini. Tafadhol, silahkan yang mau muraja'ah hadis ke-6. Dari mana dulu? Kanan apa kiri? Dari aminya atau dari santrinya? Atau dari ustadznya? Tidak dengar? Fa'atala Qur'an faqala ayyusya'ina habulaik qala sya'run hasanun wa yathabu anil ladhi wa yathabu anni hadal ladhi qadiruninas فمسعوا فذهب عنه فأتي شعرا حسنا قال فأي الملحب لك قال البقر فأتي بقرة حملا فقال برك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب لك قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب لك قال أي يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسعوا فذهب عنه فمسعوا فرد الله إلي بصري فمسعوا فرد الله إليه بصره قال فايل ملحب لك قال فايل ملحب لك فقال الهنم قال اي قال فايل ملحب لك فقال الهنم فوتيا شطان والدان فانتج الهدان وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الهبال في السفر فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الذي أسألك بالذي أعطاك الذي لون الحسن وجلد حسن والمال بعيرا أتبله به في السفر فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يكبرك الناس فكرا فأعطاك الله faqala inna mawarithu hadzal mal kabiran an kabirin faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta fatal aqra fi suratihi wa hayatihi faqala lahu mithla ma qala li hada farad warada alayhi mithla ma rada hada faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta wa atal aqra ayat al-ama fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin wa ibn sabil in qata'a bi al-hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda 'alayka basraka shatan ataballahu biha fi safari faqala qad kuntu 'ama faradallahu ilayya basari qala kuntu a'ma faradallahu ilayya basari fakhud mashita wa da mashita fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhathahu lillahi 'azza wa jal fa qala amsik malaka fa inna ma butliyatum fa inna ma butli Fa inna ma betulitum faqad radhiyallahu anka wa sahita ala sahibaika. Muttafaqun alaih. Bab muraja'ah, mengambil faedah waktu. Tafadhal. Aminnya hafal ini. Insyaallah. Ayatul lab. Faqih apa belum? Belum. Lam yakun faqiha. Apa lagi ya? Rizal. Sudah belum? Belakangnya Rizal. Tawadhu sekali. Ada lagi? Intaha. Di waktu akhir. Satu lagi. Nisfu atau kullu. Ubed. Aina Ubed. Anta ya Ubed. Tafadhal. Kayak dia salah. Supaya saya dengar. Salahnya. Dan dengar. Aduh. Maju aja. Takut. Tafadhal ya Ubed. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna salatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan fa atal abrasa fa qala ayyu shay'in ahabbu ilaika qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qazilna an-nas fihi famasahahu fadhahaba anhu qadrahu wa utiya launan hasanan wa jildun hasanan wa jildan hasanan fa qala fa ayyul mal ahabbu ilayka qala al-ibil syakarawi aw qala al-ibil awil faqar syakarawi faqala barakallahu laka fiha fa'atal fa'utiya naqatan usra faqala barakallahu laka fiha fa'atal aqra'a faqala ayyu shay'in ahabu ilayka qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadhirna an-nas fihi faqala famasahahu fadhahaba anhu qadrahu wa utiya sya'ran hasanan faqala fa ayyul mal ahabbu ilayka qala al-baqar fa utiya al-baqar awil ibil faqala fa'utiya baqaratan hamilan faqala barakallahu laka fiha fa'atal a'ma faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala ayyaruddallahu ilayya basari fa'absara an-nas famasahahu faraddallahu ilayya ilayhi basarahu faqala ayyu shay'in fa'ayyul mal ahabbu ilayka qala al-ghanam fa'utiya syatan walidan fa'anda jahazani wa wallada hadha wa hadha wadin minal ibin fa'kana lihada wadin minal ibin wa hadha wadin minal baqar wa hadha wadin minal ghanam fa'innahu atal abrasa thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun in qata'at bihal hibalu fi safari fala balagha lil yauma illa billah tsumma bika as'aluka billadhi a'taka jildun hasanan launan hasanan wa jildun al launal hasana wal jildal hasana al ba'ir wal mala ba'iran ataballughu fi safari faqala al huquq katiratun faqala ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqdirukan nas faqiran fa'ataka Allah qala innama wurithu hadha kabiran an kabirin faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta fa thumma atal aqra'a faqala fi suratihi wa hayatihi faqala misla ma qala hadha wa radda alayhi misla ma radda hadha faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta thumma atal a'ma fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun in qata'at biyal hibalu fi safari as'aluka fala balagha lil yawma billahi thumma bika as'aluka billadhi radda ilayka fasaraka syatan ataballahu fi safari faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya fasari khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta fawallahi ma ajhadukal yawma akhadtahu lillahi faqal amsik malak fa innama butulitum faqad qad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaika muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari mengeluarkan dalam Kitabul Anbiya wa Imam Muslim. Beliau mengeluarkan dalam Kitab Az-Zuhud. Imam Bukhari mengeluarkan dalam Kitab Al-Anbiya. Imam Muslim mengeluarkan dalam Kitab Az-Zuhud. Baik. Yakfi insyaallah rajulai minal a'mam wa tullab insyaallah. Kita langsung ambil beberapa fawaid hadis ini. Di situ Asy-Syaikh Al-Utsaimin berkata, di dalam hadis ini ada beberapa fawaid atau ibrah yang banyak. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan ada kurang lebih 16 fawaid dari hadis ini. Faidah-faidah penting. Beliau sebutkan sebagiannya dalam kitab ini. Di antara faidah yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yang pertama, faidah hadis ini, isba'a dalilun ala anna syukra ni'matillah alal abdi min asbabi baqa'in ni'am wa ziyadatiha. Hadis ini mengandung faidah yang pertama, dalil tentang syukur nikmat. Ala anna syukra nikmat Allah, dalil yang menunjukkan bahwa bersyukur atas nikmat Allah bagi hamba min asbabi baqa'in ni'am, di antara sebab-sebab langgengnya tetapnya nikmat, wa ziyadatiha dan bertambahnya nikmat-nikmat. Saya ulangi, hadis ini merupakan dalil bahwa bersyukur atas nikmat Allah atas hamba itu di antara sebab-sebab bertambahnya atau langgengnya nikmat dan bertambahnya nikmat. Iya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7 Wa idza azana rabbukum. Dan ingatlah ketika Rob kalian mengumumkan. Fa'azana, memberi pengumuman. Lain syakartum, jika kalian bersyukur. Bersyukur atas nikmat. La'azidannakum. Di situ ada huruf taukid, lam dan nun. La'azidannakum, pasti aku tambahkan untuk kalian. Iya, tambah nikmatnya. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku lasyadid, amat sangat berat. Ibrahim ayat 7. Sehingga dari ayat ini dalil atas kita bahwa bersyukurnya hamba atas nikmat menjadi sebab tetapnya nikmat yang ada bahkan ditambah. Ini diantara sebabnya nikmat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Fi kisatihim, lalu dalam kisah ini juga ayatun min ayatillah. Dalam hadis ini juga yang kedua terdapat bukti-bukti tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Iya. Dalam hadis ini terdapat ayatun min ayatillah. Ayat-ayat bukti-bukti tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Iya. Annal mala' min isba, yakni di antara kisah ini tentang adanya bukti-bukti tentang adanya Allah. Allah yang memberi nikmat, Allah yang mencabut nikmat dari seorang. Ya. Allah yang memberi nikmat, ya Allah, dan Allah pula yang bisa mencabut nikmat tersebut. Ini bukti yang tidak bisa diingkari. Mungkin kita sering diberi oleh Allah sesuatu nikmat, karena sebab nikmat tersebut tidak disyukuri, apa yang sudah ada hilang. Itu. Kita kadang merasakan nikmat yang sudah ada hilang. Kenapa? Karena sebab kita tidak bersyukur. Bukti orang bersyukur itu bertambah taat. Semakin diberi nikmat, seharusnya semakin mendekat diri kepada Allah. Karena nikmat itu ujian. Semakin banyak, semakin berat. Kadang orang lupa. Ketika diberi banyak nikmat, dia malah menjauh untuk mendekat dari kepada Allah. Akhirnya apa? Nikmat berbalik menjadi azab. Ini yang lebih penting. Oleh karena itu Nabiullah Sulaiman, hamba Allah Ta'ala yang pandai bersyukur. Dan Nabiullah Sulaiman ketika diberi banyak nikmat, diberi banyak ilmu, jin tunduk, angin tunduk. Ya. Allah tundukkan jin kepada Sulaiman alaihissalam. Bahasa semut Nabi Sulaiman mampu mengetahui. Luar biasa. Mana ada zaman sekarang orang mengetahui bahasa semut? Kalau bahasa Jerman, orang Indonesia bisa ngomong bahasa Jerman. Itu aja luar biasa. Ini lebih hebat lagi, bahasa semut. Tapi apa kata Sulaiman? Ya. Hadza min fadli rabbi. Ini hanyalah keutamaan Rabbku saja. Dia beluani untuk menguji diriku. Aashkuru am akfur. Apakah aku semakin bersyukur atau justru kufur? Ya, maka Allah terus limpahkan kepada Sulaiman alaihissalam nikmat-nikmat yang banyak. Faidah berikutnya, minha diantaranya isbatul malaikah, penetapan adanya para malaikat. Penetapan adanya para malaikat. Siapa itu malaikat? Hum alamun ghaibiyun. Malaikat itu makhluk, alam itu makhluk ghaibiyun yang ghaib, tidak terlihat oleh mata kita. Khalaqahumullah azza wa jalla min nur, Allah ciptakan dari cahaya. Wa ja'ala lahum quwwatan fi tanfidzi amrillah, dan Allah berikan kekuatan untuk menjalankan, menunaikan perintah Allah azza wa jalla. Apa yang diperintah oleh Allah, mereka sanggup dan siap melaksanakan apapun perintahnya. Sebagai contoh, malaikat Malakul Jabal ketika Nabi berdakwah sallallahu, orang musyrik mengusir, memusuhi. Datang ke kota Thaif, dilempari. Datang Malakul Jabal. Apa itu Malakul Jabal? Malaikat yang Allah beri tugas menjaga gunung. Insyaallah. Diperintah oleh Allah untuk mendatangi nabinya, menawarkan kekuatannya untuk mengangkat gunung. Iya, gunung diangkat. Untuk apa? Dijatuhkan kepada orang yang menyakiti nabinya Allah. Luar biasa. Jadi gunung-gunung itu yang Allah jadikan, wal jibala autada, gunung sebagai patok-patoknya. Nanti di hari kiamat, wa idal jibalu suyirat, kalau gunung-gunung disuruh berjalan. Ya. Kekuatan Allah luar biasa. Malaikat ini memiliki kekuatan mengangkat gunung. Ya. Jadi gunung itu bukan yang menjaga Mbah Marijan atau Mbah siapa ya. Yang menjaga adalah makhluk-makhluknya Allah. Ya, di antara juga kata Syekh, wa ja'ala lahum iradatan fi ta'atillah. Allah jadikan para malaikat memiliki iradah, ketaatan kepada Allah, bertasbih siang malam, pagi sore, terus menerus tanpa bosan-bosan. Wahum la ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Ma amarahum, dengan apa yang Allah perintahkan atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, menjalankan segala titah yang Allah perintahkan. Itu para malaikat tasbih. Ya. Faidah berikutnya. Di antara faidah ini, di antara kata si annal malaikata qad yakunu ala surati bani Adam. Dalam hadis ini terdapat sebuah faidah bahwa para malaikat kadang, qad yakunu kadang-kadang, tidak selalu, mereka itu ala surati bani Adam, dalam bentuk anak Adam. Anak Adam ya manusia. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Bainal malaka ataliha ula'i thalathata bisurati insanin. Malaikat yang Allah utus datang kepada tiga orang tadi dalam bentuk orang, manusia. Punya kaki, punya tangan, bisa ngomong. Bahkan berpenampilan yang berbeda-beda. Kadang datang orang miskin yang dalam kondisi tidak punya rambut. Kadang dalam kondisi tidak melihat. Tadi kisah tiga orang tadi. Ini menunjukkan bisa seperti itu. Dan ini semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti dikisahkan oleh Allah Ta'ala kisahnya Nabi Lut. Di Lut, ketika rombongan malaikat datang, laki-laki kaumnya Nabi Lut ingin menjamahnya karena tampan rupanya. Ya, Nabi Lut itu mengatakan, haula ibanati, kalau kamu mau itu anak-anak perempuanku. Ya, karena kaumnya lebih senang kepada laki-laki daripada kaum wanita, homo, menduru. Ya, sampai-sampai kisah Nabi Yusuf sangat tampan. Sampai wanita-wanita kota Mesir itu memotong-motong tangan mereka sendiri ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf. Mahada basar, kata mereka, ini bukan orang. In hada illa malak, ini malaikat ini. Jadi malaikat bisa berbentuk seperti itu. Baik, wa minha faedah berikutnya. Anahum aydhan yatakayyafun bisurati shakhsil muayyan. Faedah berikutnya bahwa para malaikat juga mereka yatakayyafun bisa berbentuk keadaannya bisurati shakhs dalam bentuk seseorang muayyan tertentu. Orang tertentu maksudnya ada yang buta, ada yang botak, gitu, enggak punya rambut, ada yang apa tadi kulitnya abros. Kama jaa ilal abros wal aqra wal a'ma, seperti malaikat itu datang kepada abros, aqra dan a'ma. Fil marrati tsaniyah dalam satu waktu ya, fil marrah tsaniyah bisuratin wahiatin. Fil marrah tsaniyah dalam kesempatan yang kedua dalam bentuk dan keadaan yang berbeda. Jibril datang alaihi salam kepada Nabi dalam bentuk rajulun syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, sangat hitam apanya rambutnya. Jadi bentuknya bisa seperti tadi. Baik. Kadang malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, memiliki sayap-sayap. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Dan surat Fatir. Allah Ta'ala yang menciptakan para malaikat-malaikat yang memiliki sayap-sayap. Ya. 2, 3, 4. Yazidu fil khalq. Allah tambahkan jumlah sayapnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Begitu. Faedah berikutnya. Anahum. Bahwasanya para malaikat. Yajuzul ikhtibar lil insani fi ayatiya shakhsa alai hayatin muayyah muayyanatin liyakhtabirahu. Faedah berikutnya bahwasanya malaikat yajuzu dibolehkan untuk menguji manusia. Diperbolehkan oleh Allah untuk menguji manusia. Fi ayatiya shakhsa, di mana malaikat datang kepada seseorang. Ala hay'ah muayyanah, dalam keadaan tertentu. Orang miskin yang qata'at bil hibal fi safari, bekal saya habis, begitu. Iya. Wa inna hadzal malaka ja'a 'ala suratil insanil muhtaj. Lihat, malaikat datang dalam bentuk orang yang sedang butuh sesuatu. Al-musabu bil ahah, ditimpa dengan ahah, kefakiran. Ahah itu kefakiran, kekurangan. Liyuraqqa lahu haula'i thalafah, supaya raqqa hatinya itu tersentuh. Ya. Ya, dengan penampilan malaikat seperti itu. Ma'anal malaka fi ma yabdu wal ilm indallah. Wal indallahi la yusabu fil asli bil ahad. Padahal malaikat itu yang nampak, yabdu yang nampak. Dan ilmunya ada di sisi Allah. Tidak ditimpa pada asalnya dengan ahad. Ahad itu kefakiran, kekurangan. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahum ya'tun. Tapi Allah jadikan malaikat ini datang kepada tiga orang. Ala hadhihi surah, dalam penampilan-penampilan yang berbeda-beda. Min ajlil ikhtibar, untuk sekedar menguji tiga orang yang telah diberi nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Itulah kondisi para malaikat. Faedah terakhir. Pada malam ini kita ambil faedah terakhir. Masih banyak faedahnya. Ada kurang lebih 17 faedah. Anal malaka masahal aqra wal abras wal a'ma mashatan wahidatan. Bahwa malaikat itu mengusap al aqra yang botak, orang yang botak, wal abras yang kulitnya belang, wal a'ma yang buta, mashatan wahidatan, satu kali usapan. Ya. Fa azalallah, lalu Allah menghilangkan. Lihat Syekh, Allah yang menghilangkan. Walaupun yang ngusap siapa ini? Malaikat. Fa azalallahu aibahum, aibnya mereka, cacatnya mereka. Bihadihil mashah, mashati, dengan usapan ini. Kenapa demikian? Lianna Allah idza arada syai'an qala lahu kun fayakunu. Karena Allah ketika menginginkan sesuatu, dia tinggal mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Walau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, la adzhaba anhumul ahah. Kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan kefakiran, kesulitan yang menimpa mereka. Walakin Allah ja'al hada sababa. Namun Allah jadikan ini hanya sebagai sebab. Lil ibtila'i wal imtihan, untuk menguji ya dan mengetes kondisi keadaan tiga orang ini, siapa yang bisa bersyukur. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya di sisi Allah. Dan di antara amalan yang sangat mulia di sisi Allah ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa faedah. Dan kita lanjutkan faedah yang lain insyaAllah pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.